Mitra bisnis, sebelum ini pakar sosial politik Hermawan Sulistyo telah menyebutkan, salah satu kelemahan dari pelaksanaan sidang komisi etik KPK terkait kasus bocornya surat perintah penyidikan adalah adanya konferensi pers serta jalannya sidang etik yang bersifat terbuka. Dan untuk membahas mengapa sidang komisi etik sebaiknya dilakukan secara tertutup dan tanpa konferensi pers, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, mengapa Bapak menilai sidang komisi etik sebaiknya tidak dilakukan secara terbuka yang disertai dengan konferensi pers? Bukankah komisi etik juga dituntut untuk terbuka serta transparan? Kan sudah jelas konsideransnya ini semua segala macam, karena keputusan kode etik itu jangan ada konferensi pers. Saya perhatikan kalau ada konferensi pers seperti itu, lalu melencong pertanyaan ke kiri ke kanan, dijawab, dijelasin, jadi konteksnya menjadi lebih besar daripada fokus masalahnya sendiri gitu. Nah, sebelum ini Bapak juga berpandangan, kita tidak perlu membentuk komisi atau lembaga baru untuk mengawasi KPK. Lantas, apakah kewenangan itu cukup memadai jika ditangani oleh komite etik? Cukup sebetulnya, tapi kalau komisi etik itu kan nggak bisa memeriksa dirinya sendiri. Jadi kalau saya melihat komisi etik menjadi tidak etis kalau ada orang-orang di dalam. Itu ada Abdullah Yamawa meskipun dia penasihat KPK. Kemudian ada BW. Nah, harusnya orang-orang dari luar atau orang-orang yang kredibel, katakanlah ya kayak Anies gitu. Tumpak katorangan sendiri kalau menurut saya ya dia bekas komisioner, dia pasti punya kepentingan, mungkin ada anak buahnya di dalam, ada apa segala macam gitu. Betul-betul seharusnya orang yang independen gitu. Sehingga kalau ada misalnya ada persoalan etis kan, disebut karena berangsangan diminta HP-nya nggak dikasih. Menurut saya itu juga nggak etis lah, karena itu tidak punya kewenangan pro justisia untuk mengambil HP seseorang, hak dia dong nggak ngasih. Mungkin aja itu ada komunikasi sama istrinya atau apa, dia nggak mau tahu, nggak mau diketahui kan. Kalau di cloning kan jadi ketahuan semua, melecehkan martabat ketua KPK gitu. Seperti apa penilaian Bapak melihat adanya wacana pencopotan figur-figur yang dianggap bertanggung jawab dalam kasus ini, Pak Her? Tampaknya nanti akan didorong-dorong kayak begitu gitu loh. Menurut saya ini apa omong kosong yang seharusnya bisa diselesaikan internal di dalam pembenahan kayak gitu, sekarang menjadi ke ruang publik. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.